Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ali washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan telah lewat kitab zakat, kitab tentang zakat. Sebelumnya kitab Thaharah, kemudian kitab Shalah, kemudian kitab Janaiz. Ya, demikian. Kemudian kitab zakat. Berbagai permasalahan yang disebutkan yang sudah kita lewati. Berikutnya kita masuk bab yang baru, kitab yang baru ya, kitab yang baru. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kitab Siyam, kitab Asia, puasa. Imam Maslan ani beliau mengatakan di 10 salam Asyam lebutan, ya asyamu puasa secara bahasa al-imsak menahan secara bahasa. Wabi syar secara syariat puasa imsak ya atau siam itu adalah secara syariat imsaku maksus menahan sesuatu yang khusus. Wahwal imsak dan dia adalah menahan apa anil akal dari makan wasyarab dan minum wal jima dan mendatangi istri, wakilnya dan selainnya. Kalau kita nanti baca di pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam hadis ini, di antaranya hijamah, berbekam, berselisih, menahan bekam atau tidak. Ulah alam, ya lebih bagus tinggalkan bekam. Walaupun kita lebih untung mungkin boleh, tapi tinggalkan saja bekam di bulan puasa di siang hari. Demikian juga istisqa, yakni qaid. Muntah, memuntahkan diri, ini juga membatalkan puasa. Ulala. Itu. Mimma urda bihi syara', dari apa yang syariat menyebutkannya. Jadi menahan sesuatu yang khusus, makan, minum, jima. Finnahar, di siang hari, ala wajhil masyru', atas sisi yang disyariatkan. Wa'tba'u dzalikal imsak anil lahwi, mengikutinya juga menahan dari lagu, main-main, warafas, ucapan kotor, sesuatu yang mendahului, ya jima dan semisalnya, wajib jima. Dan yang selain selain keduanya, minal kalam al-muharram dari ucapan yang haram, al-muharram wal makruh dan yang tidak disukai. Diurut di hadis binahi. Karena apa yang hadis-hadis menyebutkan ya tentang larangan hal tersebut, anda. Ya itu. Ini beliau memberikan definisi agak luas di sini. Di waktu yang maksus, di waktu yang dikhususkan, disuruti maksus dengan syarat-syarat yang dikhususkan, yang dirincikan hadis-hadis yang nanti disebutkan. Panjang beliau mengatakan di sini. Adapun ulama yang lain menyebutkan definisi lebih ringkas. Ya bisa ditulis bahwa puasa itu secara bahasa artinya menahan. Adapun definisi yang lebih ringkas, Imam Nawawi beliau mengatakan di Madhab Sahih Muhaddab, saya tulis puasa itu adalah imsak maksus, menahan sesuatu yang khusus, ansai maksus dari sesuatu yang khusus. Ini menahan dari sesuatu yang khusus, makan, minum dan tadi sebutkan. Di zaman yang maksus, di zaman yang khusus, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Min saksin maksus dari seorang yang khusus, orang sudah balik atau orang yang tidak haid dan semisalnya. Definisi ini khas. Ibnu Hajar belum menambahkan di Fathul Bari bisa roid maksusoh dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ini menggantikan lafaz seseorang yang dikhususkan. Imam Al-Qurtubi belum mengatakan puasa adalah imsak anil mufatirat, menahan dari sesuatu yang membatalkan. Ma'iktiran ini ya bersama dengan niat, bihi dengan niat. Ini puasa harus niat. Mintul fajar dari terbit fajar ila ghurubi syams sampai tenggelam matahari. Ya saling melengkapi definisi tadi. Kemudian nama lain dari puasa disebutkan juga sober, sabar. Nama lain puasa, nama lain dari siam itu sabar. Di situ ada hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, saum syahr sober, puasa bulan sabar. Wa salata ayyam min kulli syahr. dan 3 hari setiap bulan. Ta'dilu shaumdhar, menyerupai puasa setiap hari 1 tahun. Nah ini, nama lainnya adalah puasa, ini nama lainnya adalah sabar. Di situ ada juga siyahah, juga dikatakan ya nama lain dari puasa. Allah menyebutkan di surat Baroah ayat 112, At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Saihun, orang-orang taubat, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang memuji, As-Saihun, orang-orang yang suka puasa. Ya, itu. Kemudian juga surat Tahrim, As-Sarabu intalapakuna yukilahu asbajal khairu minkuna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin, perempuan-perempuan yang ahli ya puasa. Ya ini nama lainnya. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa macam-macam puasa ini disebutkan di kitab Siyam di Syarh Umdah. Puasa itu ada 5 macam. Bisa ditulis asam khamsa anwa. Puasa ada 5 macam. Asam al-mafrud, puasa yang wajib yang difardhukan bisyar oleh syariat. Puasa syahr Ramadan adan wa qadaan. Ini pertama adalah puasa Ramadan ya, adaan yang dilakukan di waktu itu. Yang pertama adalah puasa Ramadan di waktu tersebut di bulan Ramadan. Wa qadaan yang kedua adalah puasa Ramadan mengganti. Ini mengganti puasa Ramadan. Ya, ini yang wajib. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah puasa wajib fil kafarah, puasa wajib kafarah. Seperti orang bersumpah kemudian dia langgar, maka dia untuk berpuasa 3 hari. Ya. Demikian juga di situ juga tidak sengaja membunuh orang disebutkan demikian. Ya. Rahasia musyahrin tetapi ini puasa 12 berturut-turut. Kemudian wajib nazar. Yang keempat adalah puasa wajib nazar. Nazar puasa 10 hari wajib. Kemudian yang kelima terakhir puasa sunnah, puasa taat, puasa sunnah. Ya ini. Kemudian puasa Ramadan ini wajib bagi setiap muslim. Ya, kalau puasa Ramadan yang kita bicara puasa Ramadan ya, wajib setiap muslim balik berakal yang dia mukim tidak safar mampu untuk puasa. Ya ini. Hadis yang pertama kita sebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-608. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini larangan puasa mendahului Ramadan. Hati-hati, wah takutnya ini sudah Ramadan, dia puasa. Mana tidak boleh. Mendahului puasa Ramadan 1 hari, 2 hari tidak boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bil mengatakan, ini hadis Bukhari Muslim. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, jangan kalian mendahului Ramadan, puasa Ramadan, bi shaumi yaumin, dengan puasa 1 hari, wala yaumaini, dan jangan juga 2 hari. Ini tidak boleh. Ini jangan-jangan ini sudah Ramadan, sehingga tanggal 29 dan tanggal 30 Syaban dia puasa, tidak boleh. Ila kecuali rajulun kana yasumu shauman, kecuali seorang biasa berpuasa dengan suatu puasa, fal yasumhu, maka tidaknya boleh dia berpuasa. Tepat namanya dia puasa Senin Kamis. Pas hari Senin tanggal 29 Syaban. Bahkan 30 Syaban, maka boleh. Ya kecuali biasa dia puasa jatuh di waktu itu atau puasa Daud mamanya demikian. Betul nak hadis bukan muslim. Hadis ini jelas. Soalan ini boleh mengatakan al hadis dalil ala tahrim yom atau yomeni qabla Ramadan. Hadis ini menunjukkan haramnya puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya ini. Apa di sini? Semoga saya ilah.